Satu buat teman Jawa, spesial buat semuanya hadir di sini aja. Sekentalu hati sendirian tahu ngelarani wiswi wirari ni lu ngomong masalah sepele wikole iane. Yeah, hey. Yeah, ho. Yeah, bajunya sama lo ya. Terima kasih banyak.